Keyakinan yang tersebar di tengah sebagian manusia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana, yang bermana adatnya, ini adalah sesat. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Ini adalah keyakinan umat Islam. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas lain. Dalil yang sangat banyak sekali. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Naik padanya. Berarti Allah berada di atas langit. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabb yang maha tinggi. Berarti Allah berada di atas. Ya kan? Nah. Ada lagi adik yang menurut Allah tersebut. Bahkan dari Musa alaihissalam. Bahkan sebagian ahli bid'ah di zaman ini, Fir'aun lebih mengetahui di mana Allah dan Malaikat. Kenapa bisa? Fir'aun memerintahkan menterinya Haman, ya Haman ibni Farhat, la ali abul masba, asbab as-samawat wa asbab as-samawat wa aqdu ila ila ila ila ila ila katanya Fir'aun dan Haman buatkan untuk saya Farhat. Istana. Supaya kita bisa lihat asbab. Yaitu asbab lain. Supaya kita bisa melihat kepada ilah yang Musa. Jadi Fir'aun minta supaya dibuatkan istana agar supaya bisa melihat pada sesembahan yang dari Musa. Ada kata Nabi Musa mengabarkan Allah di mana-mana. Fir'aun ada kastan ala tentaranya jadi di mana-mana. Ya kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam mengabarkan dia lagi. Maka Fir'aun berkata seperti itu, tahu? Karena keisian itu melihat setelah itu ke sembahnya Musa. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dari zaman Rasulullah, ada dari perbuatan Rasulullah, ada dari zaman Rasulullah, ada dari perbuatan dan ada dari takwil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun dari ucapan di dalam cerita Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Ala ta'lamuni wa ana amiru man fis samaa'i?" Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya ini adalah kepercayaan yang berat di atas lagi. Kita Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan beliau. Ini dari ucapannya, dari perbuatan beliau. Dia dihajar sekuatnya. Nabi telah menyampaikan para umatnya, ala inna dimaakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramu wa hubbati yawmikum hada di syahdikum hada di baladikum hada. Kami asumunya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Bagaimana terhormatnya hari ini, itu hari apa? Sebagaimana terhormatnya bulan ini, bulan ini, sebagaimana terhormatnya negeri ini, itu negeri ini. Lalu dia bertanya, Al-Ballabu, apakah dia sudah menyampaikan? Maka kata para sahabat, Bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Maka Nabi menunjuk tangannya ke langit, dia beri berkata, Allah SWT. Ya Allah SWT. Berita Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit dan ucapan Nabi atau dari perbuatan Nabi SAW. Dan dari takdir beliau, beliau membenarkan di dalam hadis Muawiyah bin Hadar Rasulullah bin Uwayat Muslim tentang kita jariah budak perempuan itu yang sebelum dibebaskan oleh Tuhan dibawa kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada dia pertanyaannya ayin Allah, di mana Allah? Maka perempuan ini menjawab di sabar, di atas lain. Kemudian Nabi bertanya, mana siapa saya? Karena yang antara Rasulullah maka saya dengan Rasulullah SAW berkata etik habayna hukumina dibaskan perempuan ini untuk jadi adalah seorang perempuan yang berk. Ini keyakinan sama kita dan kita orang manusia menurut tadi kita orang manusia satu para ulama mengatakan binatang saja kalau menadaskan kepala ini menadaskan hewan-hewan saja. Coba ada sepil yang masih berada di sekitaran. Belum pernah diajar sesuatu apapun. Tanya, di mana Allah pernah dan dia akan menjadi pelangi? Itu fitrah manusia. Nah, mereka kita letakkan hal ini. Bagaimana ditakwa oleh Allah dan Rasulnya dan ini disepakati oleh para ahli majlis. Nah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya dengan istri hatanya dengan pertolongannya dengan dua jenis Maria. Maria Amsa dan Maria Fatah. Bagaimana cara kita berkata? Saya ingin dikoyang yang terima kasih. Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala ucapkan satu kalimat yang sangat amin sekali. Dia berkata, wala yakun istifati Rabbi kaifa walina itasyakun billahi tabarak wa ta'ala. Dari yang berkata tentang sifat Allah, bagaimana dan kenapa? Kecuali orang yang syak tentang Allah tabarak wa ta'ala. Jadi siapa yang bertanya, dia disebut tentang sifat. Lalu bertanya bagaimana? Atau bertanya kenapa? Maka yang bertanya seperti ini, hanyalah orang ragu dengan dia. Hanya orang ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ada pertanyaan yang ragu. Dan seorang mu'min seperti itu, dia bertanya, mufassiban, mumusalliman. Kata dia, kata Imam Al-Bahari, adalah orang yang beriman, benar dan berserah diri para muslim. Maka tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Okay, walima. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, rahimahullah ta'ala, siapa ini? Ini juga dari Imam Malik, juga dari guru beliau, Rabi'ah. Dan ada sebagian mungkinan dari Ummu Salam. Salam yang kaya ada Jumat. Nah, memang kita yang tentang istiwa. Ya, jika dibandingkan Al-Rahman Al-Rahman tentang ayat istiwa, maka ada yang bertanya, siapa istiwa? Bagaimana istiwa? Maka berubah lah wajah istiwa. Perkuratnya terbesar, marah dia. Kemudian setelah itu dia berkata, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Wal-kayf majhul. Dan kaifnya tidak diketahui. Wal-iman bihi wajib. Beriman tentangnya adalah wajib. Wal-su'al an-su'ilah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maka orang ini pun, kata Imam Malik, dia berkata, saya melihat kamu, tidak melihat kamu kecuali seorang muslim. Dia perintahkan kepada orang yang istiwa. Nah, ini ucapan Imam Malik rahimahullah. Ini kaidah yang dipakai oleh ahli sunnah pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan tentang istiwa, ini menjawab istiwa al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Dimaklum dengan sisi bahasa, apa makna istiwa? Dan ma'lum ya. Dengan pula dalam seluruh menangkan sifat Allah. Dari al-wafir, al-wafir, al-wafir. Kalau dikatakan pendengaran dan penglihatan, paham ya dari sisi bahasa? Paham ya? Orang paham. Apa itu makna pendengaran dan penglihatan dari sisi bahasa? Paham ya? Kan dipahami, maklum dari sisi bahasa. Walaupun itu menjibur, ada pun bagaimananya? Bagaimananya? Bagaimana istiwanya, bagaimana pendengarannya? Menjibur, kita tidak ketahui. Dari terangkan pada kita memang. Nah, tapi wajib iman itu wajib. Kita wajib mengiman dia. Wajib kita iman bahwa Allah istiwa. Wasu'al an tidak. Dan bertanya tentangnya adalah tidak. Persis dengan ucapan Imam Al-Bahari. Tidak ada yang berucap tentang sifat Allah. Bagaimana? Dan kenapa? Itu oleh orang yang tak. Bertanya tentangnya adalah tidak. Tidak ada. Demikian pula pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kasih. Bagaimana dalam hadis? Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita tetapkan, kenapa itu kasih? Maka kita katakan, kasih itu malu dan istibahat. Bagaimana ini kita tidak tahu, tapi ini ilmu tentang ini. Tapi kita wajib mengimani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Tuhan gila. Kita halik. Pindah lagi kepada sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Taala mempunyai jari. Ia jari. Hati seorang hamba. Antara dua jari dan jari-jari Allah. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan lima jari. Disebutkan lima jari. Tapi bukan artinya dibatasi lima jari. Kita tidak punya dalil membatasi. Cuma yang paling banyak diketahui dengan jari itu paling banyak lima. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari bin Mas'ud. Maka kita tetapkan. Dia disebut apa itu jari? Al-Asabi. Al-Asabi baru. Dari sisi bahasa. Kehidupan itu bagaimana? Ini mana ya? Kita tidak tahu. Jelas sudah terus terlalu makhluk ya. Ya kan? Kemudian kita iman tentang itu. Kemudian wajib kita iman di sini yang kemudian yang kebesaran Allah. Bertanya tentangnya adalah kita. Bukan kita bagi syaitan. Amin. Demikian seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masuk dalam perkara yang dibuat oleh ahli gila. Ketika disebut Allah mempunyai tangan dalam Al-Quran, oh itu bukan tangan, tapi itu artinya kekuatan. Iya. Nah, itu artinya kekuatan. Bukan tangan, kekuatan. Kita ambil. Diletakkan tangan bagaimana? Itu. Tapi, Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi tangan Arabi Mubi. Kemudian, orang yang mendengarkan Al-Quran di zaman Nabi, ada yang pintar, ada yang sebenarnya kita mempunyai kesedaran yang banyak, ada orang kota, ada orang badui, tapi Nabi membacakan ayat yang sama. Menunjukkan memang itu saja yang tahan. Tidak ada ta'wil. Nah, demikian dalam itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kali ini mungkin kita uraikan lebih banyak lagi. Jadi, kita akan lagi. Tapi, ini sudah pokok-pokok dasar di dalam masalah asma kita. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dalam poin yang itu, kenapa? Wal-Quran kalamullah tanzilu waduh. Dan Al-Quran adalah firman Allah wa tanzilu dan tanzil turunkan dari turun dan cahaya laisa bi makhluqin bukan makhluk di anna al-Qur'an min Allah bab al-Qur'an dari Allah wa ma kana min Allah alaysa bi makhluq apa-apa yang dari Allah maka bukan dia makhluk hadza qala malik ana fi wa ahmad bin hanbal والفقهاء قبل ثم وبعد ثم لكن إذا كان على ما يقول الآن أحمد بن حنبل أن ترى أحد الفقه ثم تقول إلى الشكلة الفقه والقراء فيه كفر أن تقول إلى أن يكون كفر setelah perinci berbagai kaidah ini semua yang disebut oleh dia poin-poin itu kaidah itu masuk dalam setelah sifat harus dipahami. Nah, setelah itu masuk ke dalam poin-poin yang tetap enak cara muslim dan lain-lain. Sekarang beliau mengatakan tentang masalah Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Iya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baharu meyakini hal tersebut. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Banyak dari dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang hal tersebut. Antaranya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun min al-musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Fala kana kharaja min al-musyrikin. Meminta perlindungan keamanan kepada Allah. Maka berikanlah perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah, firman Allah. Ini pembahasan ada kalam Allah. Nah, وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عملوه وهم يعلمون dan telah ada sebagian dari mereka yang mendengar kalam Allah kemudian mereka menggantinya setelah mereka memahaminya dan mereka dalam keadaan tak yuridu an yubaddilu kalam Allah mereka ingin mengganti kalam Allah wa uhiya ilayya qul ay waqtu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi baca lah apa yang diwahyukan kepada kita dari kitab roh tidak ada pengganti bagi dan bentuk penjelasan tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Itu kadang dengan sifat qaul. Walakin haqqal qaul min. Tapi telah haqqal dari firman Allah. Dan kadang dengan sifat nama kalam. Yang memakai kalimat kalam. Kalam Allah. Seperti yang dibaca tadi. Dalam ayat tadi. Dan kadang dengan Al-Munayah. Nah. Wana jainah min jari jari aiman. Dan memanggilnya. Dari Abdur Al-Aiman. Abdur Al-Aiman. Inilah. Dan Al-Munada dalam bahasa Arab, Al-Nida dalam bahasa Arab menurut kesepakatan seluruh para pakar bahasa, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Al-Nida itu adalah panggilan dengan suara yang sama. Panggilan dengan suara yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Allah Subhanahu wa Taala mempunyai sifat kalam. Mempunyai sifat disebabkan dengan sifat al-kalam. Iya. Kita yakin yang tersebut. Bagaimana? Adil yang ditunjukkan itu tadi. Dia kata beliau, Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Tanziluhu dan tanzilnya. Tanzilnya turunkan dari sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikr. Wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan dzikr. Dan kami akan menjaganya. Qul nazzalahu ruhul qudus. Dari Rabbika bilhaq. Katakanlah diturunkan oleh Ruhul Qudus. Dari Rabbika bilhaq. Wa anzalna ilayka al-kitab bilhaq. Dan kami turunkan kepada Al-Kitab dengan al-haq. Dengan lafaz. Inzal. Turunkan oleh Allah. Tanzilu al-kitab. Min Allah al-aziz al-alim. Tanzilu al-kitab. Dari sisi Allah al-aziz al-alim. Hamin. Tanzilu al-kitab. Min Allah al-aziz al-alim. Jadi lain kami tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Tanzil turunkan dari Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di lailatul qadar. Jadi lain inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turunkan di malam yang mubarak. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bika ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin." Turun membawa Al-Quran ini roh dalam ini. Pada hatimu, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran adalah tanzil, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanuruhu dan cahayanya. Dalilnya, Al-Quran adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran dikatakan, laqad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin. Telah datang pada kalian dari Allah cahaya, nur. Wa kitabun mubin dan kitab yang sangat jelas. Nur di sini, dalam salah satu penafsiran sebagian para ulama salaf, nur artinya Al-Quran. Di bulan nur, Al-Quran, kemudian bulan di dalam kitab, tanwir saja. Kemudian bentuknya tanwir. Maksudnya, mengulangi lafaz yang sama, berbeda kandungannya. Dan berbeda kesifatannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nur as-samawati wal ardh. Allah adalah nur as-samawati wal ardh. Berkaitan dengan apa? Sifat an-nur dan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala an-nur. Baik, bagaimana dalam ayat yang disebut ini tadi? Baik. Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah. Tanziluhu wa nuruhu. Dan cahayanya. Laisa bi makhluk dan bukan makhluk. Laisa bi makhluk dan bukan makhluk. Nah. Bukan makhluk. Tafsirman Allah. Bagaimana dikatakan Imam Al-Bahari ini? Ya anna Al-Quran min Allah. Sebab Al-Quran dari Allah. Kan kalam Allah ya. Kalau dari Allah, ma kana min Allah, wa ma kana min Allah. Apa yang dari Allah, laisa bi makhluk. Apa yang datang dari Allah, bukan makhluk. Kita tetapkan kalam Allah adalah sifat Allah. Iya, sifat Allah. Maka sifat Allah itu tidak bisa dikatakan makhluk. Tidak bisa dikatakan makhluk. Karena itu orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan terdalam, mengkafirkan Jahmiyah, sekitar 500 orang, bahkan Imam Zahabi, mungkin sekitar 1000 orang yang mengkafirkan. Orang-orang Jahmiyah. Baik. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nabi Adam dikatakan dalam satu hadis yang sahih, wa kana nabiyyan mukallama. Dan dia adalah nabi yang Allah berbicara kepadanya.

Tadi menjawab hadis kelak. Sifat itu sudah lama Allah bersifat dengan sifat kelak. Tapi satu persatunya dari kalam Allah ada yang baru. Allah Subhanahu wa Taala berbicara dengan. Nah, paham ini? Ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini, poin-poin pokok. Terangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Dan Taif dalam hal ini, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyelisihi ahli sunnah di dalam masalah Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini kesepakatan seluruh para ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang. Dan sepakat mengkafirkan orang-orang jahmiyah yang mengingkari atau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Dan demikian pula, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berbicara keras tentang kelompok Al-Waqifah. Kelompok Al-Waqifah. Al-Waqifah ini orang yang tawakkuf. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak pula mengatakan kalamullah. Tawakkuf. Nah, ini asalnya kelompok Al-Waqifah muncul. Ketika syurga ahli sunnah sudah kuat, kemudian mulai mati berdesak orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ahli sunnah mulai kuat, maka mereka pun mulai bersembunyi cari kalimat-kalimat yang transparan begitu. Apa namanya kalimat-kalimat yang sama? Maka kita tawakkuf. Tawakkuf dalam masalah ini. Maka di sini Imam Ahmad berbicara keras. Dan beliau katakan al-waqifah syarru min al-jahmiyah. Para orang waqifah itu lebih jelek daripada jahmiyah. Ini waqifahnya, tawakkufnya, tawakkuf dalam masalah yang jelas. Kalau tawakkuf dalam masalah jelas seperti ini, wajar kalau dihukum seperti itu. Kalau Imam Ahmad. Dan ada sebagian orang sehingga tahu dari mana mereka dapat dan dari mana mereka paham. Mengambil kaidah tawakkuf ini, dia hukumi orang yang tawakkuf dalam masalah tahdzir di setiap hari. Kalau dia tawakkuf terhadap Al-Quran, alhamdulillah dari pendalian seperti ini. Coba saya contoh ya, para ulama berselisih dalam masalah Nabi ketika Isra, ketika Mi'raj ke langit, apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata hati? Hilaf di kalangan para ulama, ada tiga pendapat. Salah satu dari tiga pendapat tawakkuf. Pendapat tawakkuf ini, walaupun tidak pantas ada pendapat tawakkuf, tetapi tidak seorang pun dari para ulama mengatakan ini salah daripada jahiliyah. Dalam masalah yang cepat, tawakkuf. Sebab dari ini begitu jelas bagi dia. Yang menjadi ukuran, kalau masalah ini tersebut masalah yang jelas, gamblang, terang, keyakinan ahli sunnah, demikian rupa, lalu tawakkuf, ini yang seperti ini dikatakan lebih jelek daripada jahiliyah. Pemberbahaya tawakkuf dalam masalah jelas. Tapi kalau masalah berkaitan dengan masalah fitnah, masalah ini seorang butuh, seandai, tidak tergesa-gesa seorang butuh, kan data-data seorang butuh, prinsip permasalahan, supaya berjalan di atas bayi, ini kalau tahu, itu adalah tawakkuf. Tapi kalau nampak kepadanya suatu kejelasan, kalau dia mengatakan dirinya tawakkuf, itu tidak dibenarkan memang. Cuma yang saya salahkan, orang-orang yang berdalil dengan kalimat ini, al-waqifah, menghukum habis. Orang-orang yang apa namanya dipandang ngaji sini, ngaji sana, sudah kami masuk dalam Quran al-waqifah, tahdir itu. Kita ada tahdir, tidak menentu. Sebelah kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Dan punya doa di tetap. Berbicara masalah tahdir, saya tidak tahu. Dari mana diambil? Dan siapa yang mendahulinya dari para ulama as-salaf? Nasallahu assalamu ala abdi. Itu ahli sunnah adalah orang yang paling istibah terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang paling mengetahui bagaimana tarik ke para ulama salaf dalam berdalilkan, dalam memberikan dan seterusnya. Kata orang harus berbuat adil pada dirinya, pada lawannya, dan pada semuanya. Berbuat adil.